محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan bisa. Ini semua menunjukkan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya sangatlah banyak dan sangatlah besar. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nikmatud dunia, kenikmatan-kenikmatan yang terkait dengan dunia, yang ini diberikan kepada mu'minuhu wa kafiruhu, diberikan kepada orang-orang mukmin dan juga diberikan kepada orang-orang kafir. Semua mendapatkan. Dan yang kedua adalah nikmat hidayah atau taufik. Nikmat seorang diberi hidayah taufik, maka ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang Allah cintai, kepada orang-orang yang Allah ridai. Inilah yang namanya nikmat yang bentuknya hidayatut taufiq. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita syukuri kenikmatan yang besar ini. Dan kita berharap semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan salihat yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena yang namanya asyukru, yang namanya bersyukur, itu harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menyebutkan yang namanya syukur ini harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat, amalan-amalan kebaikan. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki hadis yang ke-30. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithu salasun. Hadis yang ke-30. Kemarin kita sudah membaca tentang hadis yang ke-30. Itu hadis yang datang dari Abi Sa'labah Jurthum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian melanggarnya, menyia-nyiakannya. Yaitu fala tudayyi'uha dijelaskan oleh para ulama, yani la tuhmiluha ima bitarkin au bitahawun au bibakhsiha au naqsiha. Arti fala tudayyi'uha, janganlah kalian tudayyi', yakni jangan meremehkan kewajiban tersebut. Ima bitarqi, bisa juga bentuknya adalah bitarkin, dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Au bitahawun, atau bentuknya adalah tahawun, meremehkan, menganggap enteng kewajiban tersebut. Aw bi bakhsiha, atau dengan cara mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut. Aw naqsiha. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan tudayyi'uha. Maka Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban kepada kalian. Nabi mengingatkan, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian meremehkan kewajiban tersebut dengan meninggalkan kewajiban tersebut, atau tahawun, menganggap ringan kewajiban tersebut. Kemudian wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Artinya batasan-batasan syariat itu sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka janganlah kalian melanggar batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Ini maknanya. Perkara yang sudah Allah tetapkan terkait dengan ibadah-ibadah, maka janganlah seorang itu ta'taduha, melampauinya. Wa harama asya'a fala tantahikuha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian langgar perkara yang haram tersebut. Wasaqata'an asya'i rahmatan lakum khairun nisyan wala tabhatu anha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendiamkan suatu hukum, suatu permasalahan, ini sebagai bentuk rahmat bagi kalian, bukan karena Allah lupa. Fala tabhatuha, maka janganlah kalian membahasnya. Barakallahu fikum. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni wa ghairuhu. Kemarin sudah kita baca juga penjelasan dari mu'alif terkait dengan hadis tersebut. Ini Syekh Muhammad Ibn Utsaimin telah menjelaskan makna terkait dengan hadis yang tadi kita baca. Sekarang kita masuk kepada fawaid, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi barusan kita baca. Fi hadzal hadits minal fawaid. Di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat al fawaid, faidah-faidah. Faidah yang pertama adalah husnu bayani Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu saqal haditsa bihadzat taqsimil wadhihil bayyin. Baiknya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami'ul kalim. Ucapannya pendek, ringkas, singkat, tapi mengandung makna yang begitu banyak. Maka di sini kata beliau husnu bayani Rasul, bagusnya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan memiliki penjelasan yang bagus. yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang tadi kita baca tentang taqsimul wadih, tentang pembagian yang sangat jelas, yang sangat jelas terkait tentang perintah-perintah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, an Allah taala farada ala ibadihi faraidha awjabaha alaihim ala hatmi wal yaqin. Faedah yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa taala telah mewajibkan ala ibadihi, telah mewajibkan kepada hamba-hambanya faraidha, kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang fardu. Wa awjaba alaihim, dan Allah mewajibkan kepada mereka alal hatmi, artinya supaya hamba tersebut mengerjakannya, wal yaqin, dan supaya hamba tersebut meyakininya. Ini terkait dengan kewajiban-kewajiban. Artinya tatkala seorang hamba menjalankan kewajiban harus dibarengi dengan al-yaqin, dengan keyakinan tentang kewajiban tersebut. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan tanpa dibarengi dengan keyakinan. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita fahami. Bukan hanya sekedar menjalankan, tapi kita tidak meyakininya kalau perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Maka ini merupakan akhtak, merupakan kekeliruan. Seorang hanya sekedar menjalankan, tapi dia tidak meyakini tentang kewajiban tersebut. Maka seorang dituntut untuk al-yakin, yakin, setelah itu mengamalkan keyakinan, keyakinan tersebut. Tak kala seorang mengerjakan sholat, maka harus dibarengi dengan al-yakin, keyakinan bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan al-faraid, qala ahlul ilmi innaha tanqasimu ila qismain. Perkara-perkara yang wajib dijelaskan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama, ini terbagi menjadi dua. Perkara yang wajib dijelaskan oleh para ulama yang qasimu atau tangqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah fardun kifayah, yang pertama adalah fardu kifayah, dan yang kedua adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu ain. Apa yang dimaksud dengan fardu al-kifayah? Wa amma fardul kifayati, adapun fardul kifayah, fa innahu maqsida fi'luhu, ya, maqsida fi'luhu bi qat'in nadri an fa'ilihi. Adapun yang dimaksud fardu kifayah, yang dimaukan di sini adalah perbuatannya tanpa melihat kepada yang mengerjakannya. Artinya yang penting di situ ada yang melakukan, walaupun tidak semua orang. Tapi kalau di situ sudah ada yang menjalankan, maka gugur anil baqin, saqata anil baqin, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Karena yang dimaukan terkait tentang fardu kifayah adalah perbuatannya, harus ada yang mengerjakan, bukan yang mengerjakan. Barakallahu fikum. Ini fardu kifayah. Wa hukmuhu, bagaimana hukum fardu kifayah? Wa hukmuhu, adapun hukum fardu kifayah disebutkan di sini, anahu idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Bahwasanya kalau sudah ada yang menjalankan fardu kifayah tersebut, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Saqata 'anil baqin. Yang lain itu gugur kewajibannya. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Kemudian yang kedua adalah wa fardul aini. Yang kedua adalah fardul ain. Bagaimana ini fardul ain? Wa maqsida bihi al-fi'lu, ya maqsida fihi bihi al-fi'lu wal fa'il. Adapun fardu ain yang dimaukan di sini adalah perbuatannya dan yang melakukannya. Ya. Kalau fardu kifayah tadi yang dimaukan di sini adalah perbuatannya saja. Artinya di situ harus ada orang yang mengerjakan. Adapun fardu ain yang dimaukan di sini adalah perbuatannya dan yang melakukannya. Wa wajaba 'ala kulli ahadin bi'ainihi. Yang mana perkara tersebut diwajibkan pada setiap individu. Barakallahu fikum. Ini kewajiban-kewajiban terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua adalah fardu ain. Sekarang contoh amalan fardu kifayah. Fa amal awalu, adapun contoh yang pertama yaitu fardu kifayah. Fa misluhu al adzan, contohnya adalah adzan. Adzan ini adalah fardu kifayah. Maka kalau di suatu desa sudah ada yang adzan, satu orang muadzin, tuan adzan, yang lainnya tidak dikenai kewajiban. Tapi kalau di suatu negeri, suatu tempat, suatu daerah tidak ada yang adzan, maka semuanya berdosa. Wal iqamatu, kemudian juga iqamah. Wa salatul janazati wa ghairiha, contohnya adalah salat jenazah. Begitu juga salat jenazah, ini adalah fardu kifayah. Artinya idza qama wahidun minhum saqata 'anil baqin, apabila seorang sudah ada yang menjalankan, maka yang lainnya tidak dikenai kewajiban tersebut. Barakallahu fikum. Sekarang wa amatsani, adapun contoh-contoh fardhu ain adalah famislu salawatil khamsi wa zakati wa shaumi wal hajj. Contohnya adalah seperti salat lima waktu, zakat, puasa dan haji. Ini contohnya. Ini contoh-contoh fardhu ain. Maka seperti salat lima waktu, barakallahu fikum, seperti salat lima waktu, semuanya itu harus mengerjakan, tidak bisa diwakilkan. Ya. Lah saya wakilkan kepada kamu sholat saya, ini nggak bisa, ya. Karena ini fardu ain yang dimaukan di sini perbuatannya dan pelakunya, semuanya harus kena. Barakallahu fikum. Sehingga nggak bisa kewajiban ini diwakilkan. Ya. Sholat, saya wakilkan saja sholatnya ya. Lah tidak bisa demikian. Barakallahu fikum. Contoh berikutnya adalah seperti zakat, puasa, ini puasa bulan Ramadan, kemudian wal hajj, menunaikan ibadah haji yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan menunaikan ibadah haji, ini ke Masjidil Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanan. Dia bisa untuk menempuh perjalanan menunaikan ibadah haji. Maka di sini ada fawaid yang sangat besar yang dijelaskan oleh para ulama. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ternyata kita mengetahui sekarang tidak semua orang mampu untuk menempuh perjalanan yang jauh ini. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man istata'a ilaihi sabila. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya disebutkan di dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi menyebutkan wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan batasan-batasan. Ai aujabal wajibatin wa muhaddadatin wa muayyanatin bi syurutiha. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kewajiban-kewajiban dan telah meletakkan di situ juga batasan-batasannya, yaitu syarat-syaratnya. Sehingga di sini seorang mukmin hendaklah memperhatikan terkait tentang syurut di dalam amalan-amalan ibadah, terkait dengan rukun dan seterusnya. Kemudian faedah yang berikutnya yang beliau sebutkan, annahu la yajuzu lil insani an yata'adda hududallahi wa yatafarra'a min hadhihi al faidati annahu la yajuzu al mughalatu fi dinillah. Di antara faedah hadis ini juga beliau sebutkan tidak boleh bagi manusia melampaui batasan-batasan Allah, melanggar batasan-batasan Allah. Yang dimaksud batasan-batasan Allah, wahiya syari'atuhu, yang dimaksud adalah syariatnya Allah. Ini yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah, yakni syari'atuhu, syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka fayatafarra'u min hadhil fa'idah, maka bercabang dari fa'idah ini juga larangan seorang untuk melampaui batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Anahu la yajuzu al-mughalatu fi dinillah. Seorang itu tidak diperbolehkan berlebih-lebihan ghulu di dalam beragama. Ini yang harus diperhatikan. Ghulu di dalam beragama ini adalah merupakan perkara yang dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala melarang ahlul kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Allah ingatkan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian hulu, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang Yahudi supaya menjauhi sikap hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menjalankan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Walihada angkara an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala alladhina qala ahaduhum. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kepada orang yang mengatakan salah satu di antara mereka itu tentang kisah tatkala ada sahabat Nabi yang mereka ingin menanyakan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'di azwajihi, kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan bagaimana apa ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya bagaimana ibadahnya Nabi. Begitu diterangkan Nabi itu melakukan ibadah seperti ini, melakukan ibadah ini dan seperti itu. Mereka akhirnya pun menyimpulkan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja masih melakukan ibadah yang seperti itu, kita ini harus lebih semangat. Sehingga mereka mengatakan, ana asumu wala uftir. Kata sebagian mereka, kalau begitu berarti saya akan berpuasa terus menerus dan tidak berbuka. Ya. Ternyata yang seperti ini diingkari oleh Nabi, karena ini hulu, berlebih-lebihan. Nah. Wa qala tsani, ada pun orang yang kedua mengatakan, ana aqumu wala anam. Saya akan terus mengerjakan sholat malam, wala anam, dan tidak akan tidur. Wa qala tsalisu, yang ketiga mengatakan, ana la atazawwaju nisa, saya tidak akan menikahi wanita, karena wanita ini akan mengganggu, kata mereka, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Angkara alaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka. Kenapa diingkari? Mereka kan niatnya baik untuk beribadah kepada Allah. Iya, benar. Diingkari karena mereka telah mughalatu fi dinillah, telah berlebih-lebihan, telah melampaui batas di dalam mengikuti agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, seorang mukmin tidak diperbolehkan untuk hulu di dalam agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa amma ana fa usali wa anamu wa asumu wa aftiru wa atazawwaju nisa Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun saya mengerjakan salat tapi juga tidur. Adapun saya, kata Nabi, berpuasa dan juga berbuka. Wa atazawwaju nisa, adapun saya juga menikahi wanita-wanita. Padahal siapa Nabi? Nabi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa minni, berarti orang tersebut bukan pengikutku, bukan umatku. Nih, maka pentingnya sifat tengah-tengah di dalam mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrid wala ifrat, tidak boleh meremehkan dan juga tidak boleh berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Dan kalau kita lihat sekarang betapa banyak seorang yang melakukan ibadah, mereka terjatuh kepada hulu, terjatuh kepada berlebih-lebihan di dalam beragama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, halakal mutamatti'un, sungguh binasa orang-orang yang mutamatti'un, berlebih-lebihan, terlalu berdalam-dalam di dalam beragama sampai dia melampaui batas. Barakallahu fikum. Di antara faedah berikutnya, kata beliau, wa min fawaidi hadal hadis, di antara faedah hadis ini, tahrimu intihakil muharramati liqalihi falatantahikuha thumma innal muharramati nau'an kabair wassagair. Di antara faedah hadis ini disebutkan tahrimu intihakil muharramat, haramnya melanggar perkara-perkara yang telah Allah haramkan. Dilarang. Dilarang seorang hamba melanggar intihak anil muharramat, melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan. Liqaulihi ta'ala, atau sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, Nabi melarang, fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggar larangan-larangan tersebut. Diingatkan, walatan tahikuha. Kemarin atau sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, telah kita bahas bahwasanya barakallahu fikum, tarkul, yakni intihakul muharramat, ya, intihakul muharramat atau tarkul wajibat a'zam min fi'lil muharramat. Meninggalkan perintah, perkara-perkara yang wajib, ini lebih besar dosanya daripada melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan. Kenapa? Di antara alasannya, seorang meninggalkan perintah, biasanya penyebabnya itu karena apa? Sombong. Iblis laknatul alaih, tatkala disuruh sujud kepada Adam, ini perintah untuk sujud kepada Adam. Iblis enggak mau. Kenapa? Al-kibru mahu. Iblis ini terjangkiti penyakit sombong. Barakallahu fikum. Ini penyebabnya. Kalau seorang meninggalkan perintah, orang tidak mau sholat, tidak mau puasa, biasanya sombong. Adapun orang barakallahu fikum melakukan perkara yang Allah haramkan, sebabnya itu adalah karena apa? As-sahwatu wal hajah. Sahwat dan kebutuhan. Orang mencuri, bisa jadi sebabnya karena butuh, atau sebabnya karena sahwat. Dia kepengen menjadi orang kaya dengan cara yang singkat, ya, cepat dan tepat, ya, kata mereka. Nah, ini orang yang melakukan perkara yang haram. Atau ada pun orang yang meninggalkan perintah, sering-seringnya penyebabnya adalah karena al-kibru. Oleh karena itu, orang meninggalkan perintah ini lebih besar dosanya daripada yang melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan. Tsumma innal muharramat, kemudian sesungguhnya perkara yang haram, perkara yang Allah haramkan nau'an, ada dua jenis. Perkara yang Allah haramkan ada dua jenis. Yang pertama adalah kabair, itu dosa-dosa besar. Yang kedua adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Ya. Tapi jangan dianggaplah cuma dosa cilik. Ya. Nah, karena kata ulama, wala shagha'ir ma'al istimrar. Tidak ada dosa cilik, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan istimrar terus menerus, sesuai numpuk dosanya jadi dosa besar. Jadi kabair wa shagha'ir, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Wal kabair fala tuhfaru illa bitaubah. Adapun dosa besar, ini harus diperhatikan, tidaklah diampuni kecuali dengan bertaubat. Ini dosa besar. La tuhfaru illa bitaubat. Dosa besar ini, mencuri, berzina, merampok dan seterusnya, dosa besar ini tidaklah diampuni illa bi taubah, kecuali dengan bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat sing sebenar-benar taubat. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat At-Tahrim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Taubat itu dikatakan taubatan nasuha apabila terpenuhi padanya khamsu syurut, apabila terpenuhi padanya lima syarat. Ya, ini taubat dikatakan taubatan nasuha. Syartul awal, syarat yang pertama, antakuna ikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Hendaklah orang tersebut tatkala bertobat itu niatnya ikhlas. Ya. Maka seorang yang dia bertobat kepada Allah niatnya itu dalam rangka untuk mencari pujian, atau dalam rangka untuk mencari jabatan, ini tidak bisa dikatakan taubatan nasuha. Kenapa? Karena orang tersebut tidak ikhlas. Karena orang tersebut bukan dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Taubat dikatakan taubat nasuha adalah tatkala dia melakukan taubat, taubat ikhlas karena Allah, ya. Ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Syarat yang kedua, antakuna nadimatan. Syarat yang kedua, hendak orang tersebut menyesali, ya, nadiman ala ma fa'alahu minal ma'asi. Dia menyesali atas perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan dari perbuatan maksiat. Jadi jangan terus bangga, tobat terus bangga, ya. Oh, saya dulu bisa minum satu hari 5 botol, masih gagah. Kamu 1 botol aja sudah teler, ya. Dia merasa bangga dengan perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Maka orang yang bertobat dengan taubatan nasuha antakuna nadiman, hendaklah orang tersebut apa? Menyesali, ya, menyesali atas perbuatan-perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, antakuna tarku hadza dzunub. Hendaklah orang tersebut meninggalkan, ya, dosa-dosa tersebut. Bukan hanya menyesal, tapi setelah itu ditinggalkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Oh, saya dulu pernah melakukan dosa ini, saya telah melakukan dosa itu, tinggalkan. Ya. Barakallahu fikum. Syarat yang keempat, orang tersebut memiliki azam, keinginan tidak mengulangi di waktu yang berikutnya. Ini saat yang keempat. Sehingga dia benar-benar memiliki keinginan ala ya'uda fil mustaqbal, tidak mengulanginya di waktu yang mustaqbal, yang akan datang. Dia benar-benar meninggalkan sehingga dia tidak ingin mengulanginya. Adapun syarat yang kelima adalah antakuna fi waqti qubuli taubah. Taubat tersebut dilakukan, dikerjakan pada waktu-waktu diterimanya taubat. Karena di sana ada taubat seorang hamba, la faidata lahu. Taubat seorang hamba tidak lagi berfaedah. Itu kapan? Taubat seorang hamba tidak lagi berfaedah. Yang pertama adalah indah hululi sakaratil maut. Tatkala datang sakaratul maut, baru mengatakan ini tubtul an, aku sekarang mau bertobat. Maka taubat yang seperti ini, indah hululil maut, tatkala datang kematian, la faidatalah, tidak membawa faidah. Waktu yang kedua, waktu ditolaknya tobat adalah inda tulu'i syamsi min maghribiha. Tatkala matahari sudah muncul terbit dari arah barat. Maka waktu itu tobat seorang hamba tidak ada lagi faidahnya, tidak ada lagi manfaatnya. Barakallahu fikum. Ini terkait tentang dosa ya. Perkara yang haram terbagi menjadi dua, kabair wa shagair. Nah, adapun dosa-dosa besar tidak bisa dihapus, tidak diampuni oleh Allah illa bitaubah, kecuali dengan taubat, yaitu taubatan nasuha yang terpenuhi di dalamnya berapa syarat? Khamsus syurut, 5 syarat. Barakallahu fikum. Apa itu dosa besar? Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Maka dijelaskan oleh para ulama, saya nukilkan ucapannya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Yang dimaksud al-kabair, dosa besar, adalah ma tarataba alaihi haddun fid dunya aw aidun fil akhirati. Kata beliau, yang namanya dosa besar adalah dosa yang ada hadnya di dunia. Dosa yang ada hadnya di dunia. Contohnya apa? Mencuri, hadnya dipotong tangan. Berzina, hadnya di apa? Dirajam. Maka ini menunjukkan dosa besar. Jadi dosa besar, dosa apa saja yang ada hukumannya hadnya di dunia, atau dia mendapatkan wa'id, ancaman yang sangat berat, besar di akhirat. Nah, sebagaimana orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa mukmin muta'ammidan, fal jazaa'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Membunuh jiwa yang Allah haramkan adalah dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala wa'idun fil akhirah. Mengancam orang tersebut dengan ancaman yang sangat keras di akhirat. Atau orang tersebut mendapatkan laknat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi mengatakan la'anallahu man awa muhtisan. La'anallahu man la'ana walidayhi. Wala'anallahu man dabaha li ghairillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib, kata Nabi, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya yang menyembelih untuk selain Allah adalah minal kabair. Ya. Termasuk dosa besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku-pelaku bid'ah, orang yang melindungi orang-orang yang menjalankan bid'ah. La'anallahu man la'ana walidayh. Begitu juga Allah melaknat bagi orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, la'anallahu man ghayara manaral ardi. Allah melaknat bagi orang-orang yang merubah batasan-batasan tanah, dimajukan atau digeser. Ya. Ini yang dimaksud dosa besar adalah dosa yang mendapatkan had di dunia atau mendapatkan ancaman yang sangat besar di hari kiamat, atau dia mendapatkan murka, laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang dimaksud dosa besar. Maka hati-hati minal kabair, dari dosa-dosa besar, karena ini la yughfar atau la tughfar, tidak diampuni illa bitaubah, kecuali dengan benar-benar bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min fawaidi hadal hadis, di antara faedah hadis ini, ana masaqatallahu anhu fa huwa afuun. Kata beliau di antara faedah hadis ini bahwasanya apa yang Allah diam dari suatu hukum, maka ini termasuk perkara-perkara yang Allah maafkan. Ya, perkara-perkara yang Allah maafkan. Saya enggak tahu ini halal apa haram, ya. Maka ini termasuk perkara-perkara yang Allah maafkan. Fa idza askala alaina hukmu syai'i hal huwa wajibun am laisa biwajibin walam najid lahu aslan fil wujub wa huwa mimma afahu Allahu anhu. Sebagai contoh kata beliau, idza askala alaina hukmu syai'i, apabila bagi kita muskil, ya, muskil itu sesuatu yang sulit, ya. Apabila seorang itu askala alaina hukmu syai, menghadapi suatu permasalahan, hal huwa wajibun am laisa biwajib, apakah perkara tersebut wajib ataukah tidak wajib, ya. Bagaimana cara kita mengetahuinya padahal kita tidak mendapati asalnya di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut wajib ataukah tidak, maka ini termasuk perkara-perkara yang Allah maafkan. Artinya tak kala dia mengerjakannya tidak berdosa karena Allah telah memaafkannya. Barakallahu fikum. Kembali kepada asalnya. Kalau kita mendapati sesuatu tidak tahu hukumnya ini halal apa haram, ya. Maka kita kembalikan kepada asalnya. Pada asalnya perkara-perkara yang di dunia ini adalah mubah. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya disebutkan di sini adalah intifa'un nisyani 'alallahi 'azza wa jalla. Dinafikannya sifat lupa bagi Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa, ya. Tidak akan tertepa lupa, sehingga dinafikan sifat nisyan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sifat yang nakis bagi Allah, ya. Sifat yang kurang bagi Allah. Naam. Barakallahu fikum. Di antara faedah hadis ini juga, anahu layan bagi fil bahsi wa su'ali ila mada'at ilahil hajah. Ini perkara yang harus diperhatikan, anahu layan bagi fil bahsi wa su'al. Tidak sepantasnya seorang dia bahas, ya, merujuk kepada suatu permasalahan yang menghabiskan waktu banyak. Kemudian, wa su'al, tidak sepantasnya dia, tidak sepantasnya juga bagi dia untuk bertanya-tanya dalam perkara yang tidak dibutuhkan, ya. Jadi tidak sepantasnya seorang mukmin dia terlalu berdalam-dalam membahas suatu permasalahan yang tidak dibutuhkan, ya. Yang tidak dibutuhkan, tidak sepantasnya seorang itu membahas suatu permasalahan, menanyakan suatu permasalahan la hajata ilaihi, ya, yang tidak dibutuhkan. Barakallahu fikum. Ya. Ini harus hati-hati. Jangan membahas, menanyakan sesuatu yang kita tidak membutuhkan. Contohnya apa? Dicontohkan oleh para ulama adalah masalah bulan. Ya. Kalau kita lihat bulan purnama, di bulan itu kan seperti ada gambar. Kan seperti itu. Kita gak perlu membahas sebetulnya itu yang gambar yang di dalam bulan itu apa. Gambar apa dan dari apa? Tidak perlu hal yang seperti ini ditanyakan, dibahas berdalam-dalam. Ini la hajata alaih, tidak diperlukan. Ya. Sehingga tidak perlu datang syekh dari Arab Saudi. Ya. Kemudian kita mengajukan pertanyaannya, syekh saya akan bertanya apa itu? yang gambar yang ada di dalam bulan itu sebetulnya gambar apa? La hajata ilaih. Tidak perlu pertanyaan yang seperti ini. Sehingga syariat melarang. Sehingga syariat itu melarang hal yang demikian. Atau perkara yang tidak boleh seorang itu menanyakan adalah menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Yang dicontohkan oleh Syekh Albani. Karena ada seorang pernah datang, Syekh Albani menanyakannya, Syekh, seandainya saya mendapati istriku di dalam rumah sedang berzina sama seorang laki-laki, bolehkah saya langsung membunuh istri saya? Syekh ditanya seperti ini marah. Kenapa? Ini belum terjadi. Gak boleh kita bertanya seandainya ini, seandainya ini, seandainya ini. Lah ya juz, tidak diperbolehkan. Ini yang kadang-kadang seorang keliru di dalam bertanya. Barakallahu fikum. Sehingga adab bertanya pun telah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Di dalam kitabnya yang berjudul Ma yahtajuhul faqihu al-mutafaqih wal-alimu al-muta'allim. Apa yang dibutuhkan oleh seorang yang belajar, orang yang mencari ilmu, dan apa yang dibutuhkan oleh seorang pengajar. Di antaranya di situ disebutkan adab di dalam bertanya. Di antaranya tidak boleh seorang menanyakan sesuatu la hajata alaih, pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Pertanyaan yang enggak ada manfaatnya atau pertanyaan yang belum terjadi. Bagaimana kalau seandainya seperti ini, ya Syekh? Bagaimana kalau seperti itu? Padahal ini belum terjadi. Ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wahada fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Dilarang seorang untuk menanyakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kenapa demikian? Li'anahu ahadu tashri wa yaksa anna ahadan yas'alu an syai'in lam yajib wa yujibuhu min ajli mas'alatihi aw lam yahrim wa yuhrimu min ajli mas'alatihi. Walihada Nabi sallallahu alaihi wasallam walihada naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bahsi anha fala tabhasu anha. Terlebih waktu-waktu masih turunnya wahyu, maka tidak boleh seorang bertanya sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kenapa? Yakhsha dikhawatirkan, yukhsha dikhawatirkan. Tatkala seorang menanyakan sesuatu yang tadinya tidak wajib, karena dia sering bertanya-bertanya, akhirnya Allah mewajibkan. Atau sesuatu yang tadinya tidak haram, karena dia bertanya-bertanya, akhirnya Allah mengharamkan. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan. Ini beberapa fawaid, beberapa faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 adalah hadis yang datang dari Abdul Abbas Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, telah datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allahu wa ahabani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma indan nas yuhibbuka nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasan hasanah. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seraya laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku ala amalin, suatu amalan. Tunjukkan kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, apabila aku amalkan, aku kerjakan, Ahabani Allah, Allah itu cinta kepadaku, begitu juga manusia itu cinta kepadaku. Nih, bertanya suatu amalan, apabila diamalkan, Allah mencintainya, manusia pun mencintai orang tersebut. Maka Nabi SAW menyebutkan, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia itu akan mencintai kamu. Barakallahu fikum. Ini amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seorang diperintahkan untuk zuhud. Tak kalah seorang itu zuhud di dunia, zuhud terhadap dunia, maka barakallahu fikum, orang tersebut akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud zuhud di dunia? Zuhud fid dunya, zuhudlah kalian terhadap dunia. Ini jangan salah paham. Karena sebagian kelompok sufiah, mereka terkadang meninggalkan perkara yang halal dengan alasan zuhud. Mereka tidak mau makan enak. Mereka makan makanan yang busuk-busuk, yang di tempat sampah. Ini sebagian sufi. Alasannya apa? Ingin zuhud. Kalau seorang makan enak, makanan-makanan yang sehat, yang bagus, kata mereka, ini orang yang seperti ini bukan orang zuhud. Ini satu. Terkadang mereka pakai pakaian compang-camping, seperti majnun, seperti orang yang gila. Pakai pakaian kotor, sobek, gak pernah dicuci. Alasannya apa? Kepengin zuhud. Bukan itu yang namanya zuhud. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan pengertian zuhud. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang namanya zuhud, az-zuhdu tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya. Zuhud itu adalah meninggalkan apa saja yang tidak dibutuhkan di dunia. Itu yang namanya zuhud. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu namanya zuhud. Ini pengertian zuhud menurut Imam An-Nawawi. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di dunia, inilah yang disebut dengan zuhud. Jadi bukan zuhud seperti yang difahami oleh orang-orang sufi. Gak mau makan enak, memakai baju yang rusak, kotor, kusut, dan seterusnya dengan alasan zuhud. Ternyata bukan itulah pengertian zuhud. Begitu juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan arti zuhud. Kata beliau, minazahid diantara bentuk zuhud, huwalladzi idza ra'a ghairahu dhanna annahu khairun minhu. Kata Al-Hasan Al-Basri, diantara pengertian zuhud, yaitu tatkala seorang melihat orang lain, seorang melihat orang lain, dia menganggap orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Ini orang zuhud. Tatkala dia melihat saudaranya, langsung muncul zon, anggapan, saudaranya itu lebih baik daripada saya. Bukan dia menganggap dirinya lebih baik, tapi dia zon kepada orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Ini kata Hasan Al-Basri. Ini yang namanya zuhud. Tatkala melihat orang lain, melihat temannya, dia merasa temannya itu lebih baik amalannya daripada dirinya. Ini orang yang zuhud, atau diantara arti zuhud oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Sehingga tabligh, yakni idza ra'a ahadan minal muslimin dhanna annahu khairun minhu. Artinya, tatkala dia melihat seorang dari kalangan kaum muslimin, dia menyangka orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Yakni indallah, yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang zuhud. Barakallahu fikum. Kemudian izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Antakuna dunya haqiratun qalilatun fi qalbik. Ini juga di antara arti zuhud. Di antara arti zuhud dijelaskan oleh para ulama juga, antakuna dunya haqiratan qalilatan fi qalbik wala tarfa'u biha ra'san. Ini artinya di antara arti zuhud, kata para ulama, jadikanlah dunia pada dirimu, pada hatimu itu adalah haqirah, sangat rendah dan kecil. Ini arti zuhud. Jadi orang tersebut tatkala memandang dunia itu apa? Rendah dan kecil. Nah, dunia. Ya. Sehingga dia tidak menghabiskan waktunya untuk dunia. Ini juga di antara arti zuhud. Seorang memandang dunia itu kecil di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga orang tersebut, kalau dia memandang dunia itu adalah perkara yang kecil, wa idza fa'ala la yaf'alu lidunya wa innama yakunu lillah. Sehingga orang tersebut kalau melakukan suatu amalan, suatu perbuatan, tidaklah dia melakukan kecuali hanya untuk Allah. Ya, bukan untuk manusia. Ini orang yang memandang dunia itu kecil. Ya. Orang yang memandang dunia itu kecil tidaklah melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, kecuali itu untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.